Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Khairifatin azani Allahu ayyakum. Alhamdulillah, kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lanjutkan kajian kita di akhir atau di pekan yang keempat dari bulan ini, bulan Desember. Kita baca dan kita lanjutkan kajian kita kitab Idhahul Mahajjah fi bayan sabili salaf, bab tarkis sunnati yuzhibu biddin, bab meninggalkan sunnah, meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa menghilangkan agama. Yuzhibu biddini, bisa menghilangkan agama. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, yaji'u qaumun, akan datang sebuah kaum, suatu ketika nanti akan datang sebuah kaum, yatrukuna minas sunnati mithla hadha, yang mereka itu meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla hadha, semacam ini, yakni mifsal al-unmulah, yakni semacam satu ruas jari. Jadi satu jari ini ada tiga unmulah, satu, dua, tiga. Ini hanya gambaran, ya, meninggalkan sunnah Rasulullah yang remeh, yang kecil. Kalau satu unmulah, satu ruas jari dibandingkan seluruh badan, itu kan kecil. Fa'in taraktumuhum ja'u bitammatil kubra, jika kalian biarkan mereka, mereka nanti akan datang dengan malapetaka yang besar. Fa innahu lam yakun ahlu kitabin qat, karena tidak ada satu pun ahlu kitab, Yahudi maupun Nasrani, illa kana awwal ma yatrukuna as-sunnah, yakni kecuali yang pertama kali mereka tinggalkan itu as-sunnah, wa akhiru ma yatrukun as-salah, dan yang akhir mereka tinggalkan adalah salatnya. Walaula annahum ahla kitabin latarakus salata, seandainya bukan karena mereka itu ahlu kitab, niscaya mereka itu meninggalkan salat. Wa qala Abdullah ibn Daylami, dan berkata Abdullah ibn Daylami, beliau mengatakan, balaghani, sampai berita kepadaku, anna awwala dhahabiddin tarkus sunnah, bahwa pertama kali hilangnya agama itu dengan meninggalkan sunnah. Yadhhabuddinu sunnatan sunnah, perginya agama itu satu demi satu, kama yadhhabul hablu quwwatan quwwah, sebagaimana tali itu lenyapnya adalah satu ruas, satu ruas, satu benang demi satu benang, kekuatannya itu hilang sedikit demi sedikit. Para witan azani Allahu wa iyyakum, agama kita itu satu kesatuan utuh, dibangun di atas satu dasar, yaitu pengagungan kepada Allah dan Rasulnya, dan syariat Allah dan Rasulnya. Agama kita itu dibangun di atas dasar mengagungkan Allah dan Rasulnya, mengagungkan syariat Allah dan Rasulnya. Itu yang paling pokok. Oleh karena itu, dalam masalah yang satu ini, Allah itu dan Rasulnya sangat tegas. Sedikit aja titik pelecehan syariat, itu hukumannya berat. Makanya Islam tidak pernah mengizinkan pelecehan syariat, meskipun dengan nuansa apa? Guyonan. Kenapa? Karena kalau sudah pelecehan syariat muncul, itu berarti dalam hati jiwa orang itu tidak ada pengagungan syariat. dan tidak adanya pengagungan syariat itu memunculkan efek yang sangat besar di belakangnya, yakni kedudukan Allah Subhanahu wa taala menjadi remeh dan kedudukan syariat menjadi remeh di hadapan dia. Makanya para ikhwatin azanillahu yani wa iyyakum, Allah menata syariat agama ini. Ini Allah Subhanahu wa taala menata syariat agama ini adalah semuanya, baik itu akidahnya, baik itu ibadahnya, maupun hukum muamalahnya, itu adalah bagaimana orang itu mengagungkan Allah dan mengagungkan Rasulnya dan mengagungkan syariat Islam dan semua simbol-simbol keagamaan. Ini semua simbol-simbol keagamaan. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan tentang hukum mushaf Al-Quran. Bahwasanya itu enggak boleh dibawa ke WC. Menyentuhnya harus dalam kondisi suci dalam mazhab jumhur. Yani meletakkan dalam kondisi yani suci. Yani masjid itu enggak boleh dipakai sembarangan. Enggak boleh jualan, enggak boleh dipakai bisnis. Yani masuk adalah kondisi ini, bagaimana hukum wanita yang junub, wanita yang haid, wanita yang nifas, ini itu ayat-ayatnya, yani sosok Rasulnya dan berbagai macam yang lainnya, demi satu tujuan agar ritual-ritual itu menuju kepada satu titik, yaitu mereka sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan semua syariatnya. Makanya pelecehan sangat berat hukumannya. Masih ingat seorang yani yang dalam hatinya ada penyakit kemunafikan yang ikut perang, dan zaman dulu kan orang-orang munafik juga ikut perang. Yani karena mereka ikut perang kan yani ketok awalnya itu kelihatan bahwasanya kekufurannya. Yani agar tidak kelihatan, maka secara zahir mereka menampakkan apa? Keislaman. Mereka menampakkan keislamannya. Setelah mereka itu di tengah jalan pulang dari perang, kondisi capek, lemas dan macam-macamnya itu, kemudian di tengah-tengah mereka ada yang mengatakan, iyo, waduh loh orang itu nih perang itu pengecut tapi ini mangan doyan, ini melebihi Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Berita itu begitu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un." Ini apakah dengan Allah, ayat-ayat yang dan Rasulnya kalian itu menjadikan main-main, melecehkan. Jangan kalian banyak beralasan lagi, kat kafartum ba'da yani imanikum. Ya. Para jawahir, apa hubungannya apa yang saya katakan dengan bab yang ada di hadapan kita? Kalau Allah itu dalam jiwa seorang muslim itu, Allah dan Rasulnya memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Syariat Islam itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, maka semua syariat itu akan diagungkan dan dikerjakan. Kalau tidak mampu, baru urusan lain. Adapun meninggalkan satu syariat karena melecehkan dan merendahkan, segitu aja kok, itulah yang menghancurkan agama. Dan ini maksudkan oleh beliau. Jadi orang meninggalkan sunnah dalam arti itu sunnah yang gak wajib, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena memang dia ya ada mampu atau ada yang lain atau apa, itu gak ada masalah dari titik itu. Tapi dari titik bahwasanya itu diremehkan, sunnah kok, jadi itu titik ini akan menghancurkan agama. Kenapa? Karena itu pengagungan kepada syariat sudah terkikis. Dan apabila ini lama-lama sunnah kok, lama-lama wajib kok, lama-lama ini, bukankah awal kejahatan itu dari perkara yang kecil? Ini dari sini para ikhwah sekalian. Jadi kenapa sih Islam itu kok sangat perhatian dengan sunnah-sunnah yang dianggap orang itu remeh, yang dianggap ini orang itu remeh? Kenapa? Karena sebenarnya diinginkan bukan titik-titik yang kecil-kecil itu, tapi ruh yang muncul badannya, yaitu mengagungkan semua ini yang datang dari Allah dan datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi ini wa ala alihi wa wasallam. Oleh karena itu satu hal yang perlu direnungi. Dulu para sahabat itu saking semangati para sahabat itu dulu saking semangati bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka itu enggak kenal waktu. Bentar-bentar tanya. Udah takon itu aneh-aneh. Ini masalahnya jelimet-jelimet barang ngono. Jadi terkesan ada ngobrol sama beliau itu dianggap ngobrol karo kancane dhewe. Begitu ruh pengagungan kepada Rasulullah itu sudah terkikis karena semangatnya mencari ilmu, bukan ngawur ya ini ya. Sebahasa sahabat itu saking semangatnya cari ilmu, semangatnya bertanya. Jadi apapun itu, kondisi apapun dan macam-macamnya itu. Maka Allah tidak menginginkan itu. Semangat yuk semangat, tapi roh pengagungan kepada sosok Rasul itu harus muncul. Maka Allah memberikan syariat faqaddimu bayna yadayna juwakum shadaqah. Ini sebelum kalian bertanya kepada Rasulullah, sedekah sih. Ini gak gelem sedekah aja sampai takon. Ini. Jadi kalau mau ngomong sama Rasulullah sendiri, tanya khusus gitu ya. Itu sedekah sih. Kalau enggak boleh ngobrol sama beliau kecuali sedekah sih. Itu ketir-ketirisan para sahabat. Ini. Mereka kemudian baru sadar bahwasanya untuk bertanya kepada beliau itu enggak sembarangan. Ngomongnya diatur. La tarfa'u baina yani la tarfa'u yani jangan la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Suara diatur, jangan sampai suaramu di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi yani wa sallam. Nek mau bertamu, nek mau bertanya kepada Rasulullah kalau beliau itu di dalam rumah, itu kan ceritanya ayat itu turun, itu kan gara-gara ono sahabat itu kepengin tanya dan beliau di dalam rumah. Aku dari luar rumah bawa antar ya Rasulullah, aku pengin takon. Yani dari luar rumah. Tegur oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan begitu adab pada seorang rasul. Karena itu, semangat ya semangat mencari ilmu. Bertanya semangat-semangat, tapi pengagungan Rasul itu di atas segalanya. Pengagungan itu di atas segalanya. Ini sampai muncul itu. Begitu roh itu sudah muncul, cara itu kemudian dihilangkan. Makanya mereka itu kalau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai digambarkan oleh para sahabat, kalau Rasulullah pas ngomong itu ka'anna 'ala ru'usihim mutair. Seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Apa jenenge, Pak? Antong ngono ya gak bergerak. Ya gak turu tapian. Ini. Antong ngono ya gak bergerak. Dalam artian seakan-akan di atas kepalanya itu ada burung. Ini bergerak didik, miber. Ini bergerak didik itu miber. Khawatir. Gitu. Terus mereka itu enggak semua yang mampu yang ada dalam pikiran mereka mereka berani menanyakan. Makanya ini orang-orang Arab Badui kesombongan yang betamin. Iku wes ilmu baru iki bakal ono-ono Arab Badui datang ketemu dia acara Rasulullah itu mesti ilmu baru. Kenapa? Ada banyak masalah yang mereka itu kepingin tanyakan mereka enggak berani bertanya karena kewibawaan dan ketegasan Allah Subhanahu wa taala terhadap pengagungan kepada beliau. Yani kepada ini beliau, ini akan hal yang semacam itu. Sehingga dalam kitab-kitab Syama'il, ini sebagian sahabat mengatakan, seandainya yani kami itu berani menatap wajah beliau, kami akan mampu menceritakan yang lebih daripada ini. Tapi kami enggak mampu menatap wajah beliau. Ini, melihat wajah beliau itu enggak mampu. Terus yang bisa kami ceritakan itu hanya curi-curi pandang. Ini sampai mampu menceritakan yani hidungnya Rasulullah demikian, wajahnya Rasulullah demikian dan macam-macam itu hanya curi pandang, enggak berani menatap wajah beliau. Lah, dengan roh semacam itulah maka perintah apapun dijalankan. Yani yang kecil maupun yang besar. Ada orang sedikit melecehkan syariat itu dipertegas. Tapi kalau enggak mampu lah itu urusan lain. Enggak mampu meninggalkan amal sunnah itu karena bukan unsur apa? Melecehkan. Maka lihatlah para sahabat terhadap jadi lihatlah. Jadi para sahabat kalau ada nuansa pelecehan syariat itu mereka sangat tegas. Ini tatkala ada Mu'adzah itu muridnya Aisyah. Dia itu tanya sama Ibunda Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, ngapain sih? Kok wanita haid itu nih sudah suci mengkodok poso dan enggak ngontok sholat, ngono ya. Jadi enggak mengkodok, kok enggak mengkodok sholat? Poso dikodok, padahal sholat enggak dikodok. Padahal sholat kan lebih penting daripada poso. Ini gue terus-terusnya pertanyaan itu. Jadi maka Aisyah, jawaban pertamanya langsung mengatakan ahururiyatun ans. Kamu itu orang khawarij ya? Oh, no, yuk kari jawab anteng ngono kok. Seneni se. Ini ahururiyatun anti, kamu itu orang khawarij ya? Ini bahasa itu syariat, gak usah neko-neko. Ini kamu itu orang khawarij ya? Mbak Adam mengatakan, enggak, ana hanya tanya kok ngono. Maka kemudian bertanya mengatakan, kami dulu zaman Rasulullah haid dan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Tatkala Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar mengatakan, jangan kalian, Rasulullah SAW bersabda, yani jangan kalian larang istri-istri kalian untuk apa? Salat di masjid. Meskipun salat di rumah lebih utama. Yani Abdullah bin Umar mengatakan ini kepada Bilal. Bilal itu anaknya ya. Bilal ibnu Abdullah ibnu Umar. Beliau mengatakan itu karena Bilal itu uang itu oh ya, ketat dengan istrinya. Jadi istrinya itu titik kurang oleh. Ini. Ini Abdullah mengatakan, kalau kamu melarang istrimu keluar rumah, monggo, ya ora apa-apa. Tapi di sholat jangan dilarang. Rasulullah SAW mengatakan demikian. Bilal ku protes, wallahi lanamna'annaha, demi Allah, aku tetap melarang. Ngono. Ini. Saking cemburunya agar istrinya itu tidak keluar rumah. Lah, syariat Rasulullah disampaikan di, tentang dengan perasaan. Abdullah bin Umar marah, mengatakan, wallahi setelah hari ini saya enggak mau ngomong sama kamu selama-lamanya. Anak dewe tapi lah. anak dewe. Tapi ya lama-lama juga juga. Ini lama-lama ya enggak juga. Jabir bin Abdullah tatkala menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wudu pakai satu mud. Mandi pakai satu sok. Ingat ya, mandi di zaman itu gak pakai sabun, gak pakai sampo. Pakai sabun, pakai sampo, pakai satu sok, ya bubar. Lengket kabeh. Gak pakai sabun, gak pakai sampo. Zaman itu orang-orang sabun, orang-orang sampo. Beliau mengatakan udunya Rasulullah satu mud, mandinya Rasulullah satu sok. Maka Rasulullah kan ada salah satu di antara mereka mengatakan, loh, gak cukup lah. Gak cukup lah, marah itu Jabir. Dengan bahkan, wallahi, air itu cukup untuk orang yang lebih mulia daripada kamu dan lebih lebat rambutnya daripada kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih para sahabat itu kok sikapnya tegas tegas kayak begitu? Karena tadi pelecehan dari ibunya itu sudah mulai terkikis. Dan tatkala pengagungan kepada Rasulnya sudah mulai terkikis, maka ini tinggal nunggu hari. Buah ngono wis mulai ya teman-teman. Ini berawal dari bosok kecil. Ini kalau enggak segera diatasi. Ini 2 hari 3 hari. Ya wis kates wis mulai bosok ya. Rong dino tolong dino kas. Ya. Kayak jadi makan. Ini enggak bisa dimakan. Kenapa? Roh ta'zim kepada Allah dan Rasul-Nya sudah hilang. Dari sisi sinilah kenapa sih para ulama itu kok kereng dalam titik-titik meninggalkan sunnah. Padahal toh sunnah meninggalkan kan gak dosa Ustaz. Iya gak dosa nih, gak dosa. Tapi dari sisi meremehkan syariat. Misalkan para ikhwatin azani Allah, beda loh puasa Senin Kemis. Sama-sama gak poso. Satu karena udur. Udurnya dalam arti aku iku woy engko nek turu wae ngono kuwi ya gak iso ngene, gak iso ngono, gak iso ngene, gak iso ngono. Maka lebih baik saya meninggalkan, saya melakukan sunnah-sunnah yang ada ini, amal-amal yang ada ini meskipun harus meninggalkan ini. Kalau meninggalkan puasa Senin Kemis karena itu enggak masalah sama sekali. Kayak yang dilakukan yang Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud enggak tahu puasa sunnah. Ini kecuali puasa-puasa besar. Daud ini. Ini bahkan para sahabat roto-roto gak puasa Daud. Roto-roto. Ini Senin Kemis beliau itu gak puasa Senin Kemis. Kenapa beliau mengatakan Abdullah bin Mas'ud ruangnya kan kurus, cilik. Ini ya fisiknya itu lemes. Beliau itu mengatakan saya mendapatkan ketenangan jiwaku dalam ibadah sunnah itu dalam banyak membaca Al-Quran. Orang ibadah sunnah itu kan macam-macam tuh ya, beda-beda. Dan beliau mendapatkan puncak ketenangan ibadah itu pada baca Al-Quran. Dan kalau tak tinggal poso, kawinan itu lemes. Pengen itu, uang namanya poso ya poso. Zaman dulu kan, sekarang itu podo wae. Uang ya uang. Ono sing kuat, ada yang lemah. Maka saya memilih ibadah amal sunnah untuk baca Quran daripada amal sunnah yang ini. Kalau meninggalkan sunnah jenis ini itu gak ada masalah, sama sekali gak ada masalah. Itu dulu yang banyak diamalkan oleh para ulama, mereka itu meninggalkan sunnah untuk dikatakan sebagian para ulama lu gak pernah sholat sunnah. Ini sholat sunnah rawatib ditinggalkan, kenapa? Sholat wajib selesai, buka buku ini ngajar, ini ngono. Sebenarnya gak bagus juga sih, tapi untuk meninggalkan sunnah jenis ini itu gak ada masalah. Jadi enggak ada masalah. Jadi siapa itu? Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi pada waktu di rumahnya Imam Ahmad rahimahullah itu malam itu enggak salat malam sampai murid-murid anak-anak Imam Ahmad Abdullah Saleh itu gedeg-gedeg. Ayo ki abah itu enggak bener on bali mani bahasa kita. Jadi Imam Ahmad itu kan jadi ndonga sak ndonga itu mesti doakan Imam Syafi'i. Setiap kali selesai sholat itu mesti doakan Imam Syafi'i. Sampai anak-anak itu bingung. Sebenarnya Syafi'i itu wangi koyo opo tuh. Ini. Kok orang sekelas abai, yaitu Ahmad ibnu Hanbal selalu mendoakan. Suatu ketika Imam Syafi'i sowan ke Baghdad setelah dari Mesir, sowan ke Baghdad, yakni diminta oleh Imam Ahmad untuk bertamu di rumahnya. Bertamulah beliau kesempatan ini. Aku pengen tahu sebenarnya Syafi'i itu kayak apa, disuguhi makanan sama apa ya? Entek. Ini disuguhi makanan gitu dihabisin. Ih, ulama kok doyan mangan. Ini zaman itu kan ulama itu gak doyan mangan. Mangan di titik. Ini ulama kok doyan makan habis. Sudah gitu. Malam-malam itu gak minta air. Jadi gak minta air wudu. Padahal di zaman itu kalau gak tuan rumah gak mungkin tahu di mana letak air. Ini kok koyo sekarang ngono yo ruang kamar ngono kamar mandi ini. Ini berarti gak sholat malam. Ulama aku gak sholat malam. Ini subuh-subuh gak minta air lagi. Tidur semalam kok pagi-pagi gak wudu. Pagi-pagi itu enggak wudu. Tatkala ditanyakan kepada Mbak, puasa minku enggak salah toh doakan Imam Syafi'i terus itu. Lah wong orangnya begini. Oh iya, nanti tak bicarakan sama beliau, ditanyakan sama beliau. Beliau mengatakan ada pun makanan saya habiskan. Karena yang nyuguhi kamu. Dan saya tidak akan yakni meninggalkan apa yang kamu suguhkan karena suguhannya seorang ahli hadis. Yang kedua, semalam saya itu enggak tidur. Saya memikirkan mengambil faedah dari satu hadis dari mulai baca isya sampai subuh. Saya enggak tidur dan saya enggak hadas, maka subuh-subuh untuk ngapain? Beliau itu enggak sholat malam, enggak sholat ini, enggak sholat itu. Kenapa? Untuk yang lain. Kalau meninggalkan sunnah jenis ini enggak ada masalah, dan itu banyak yang melakukan di kalangan para ulama. Ini kenapa meninggalkan sunnah jenis ini itu ta'zim kepada Allah dan Rasulnya tetap ada, hanya karena pengalihan sunnah. Saya tinggalkan sunnah ini karena harus melakukan sunnah yang lain. Tapi yang jadi masalah itu adalah diajarkan sunnah. Ustaz, wajib apa sunnah? Sunnah itu apa? Nah, ini yang bermasalah. Ini yang cara berpikir semacam ini yang tidak pernah ada di zaman dahulu. Ini sebagian para ulama kita itu membuat selorohan. Para ulama-ulama kita generasi salafun saleh di zaman dahulu, mereka itu mengerjakan sunnah karena itu sunnah. Kalau zaman sekarang, meninggalkan sunnah karena itu sunnah. Dikatakan oleh ini, apa hukumnya? Ini salah satu di antara adab diajarkan Rasulullah SAW. Sunnahnya Rasulullah SAW, adabnya diajarkan Rasulullah SAW. Oh, sunnah ya, serapa apa sunnah ya. Ya misalnya gitu. Kalau zaman dahulu itu mereka mengerjakan ajarannya Rasulullah karena memang itu ajarannya Rasulullah meskipun tidak wajib. Jadi meskipun tidak wajib. Lah, titik-titik ini yang dikecam oleh para ini ulama kita. Kenapa? Karena kalau sudah muncul dari pengagungan kepada Allah dan Rasulnya itu sudah mulai terkikis, maka tinggal nunggu waktu sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Berawal dari ini, muncul ke itu, berawal dari ini, terus gitu. Karena langsung meninggalkan perkara yang besar itu enggak mungkin. Jadi itu enggak mungkin, tapi sedikit demi sedikit itulah caranya syaitan, khutuwat. Khutuwatis syaitan. Ini orang itu, ini orang itu kalau ini sudah meremehkan sesuatu, mungkin atasnya lagi, atasnya lagi, atasnya lagi, sampai pada titik yang berbahaya. Dan ini harus difahami para ikhwatan ini. Jadi jangan dibawa kepada ucapan para ulama-ulama ini kecaman orang yang enggak poso Senin Kamis, kecaman pada orang yang enggak poso Jawat aku kata poso Daud, remek poso Daud. You know. Ya, enggak poso enggak poso Daud. Kenapa? Titik ini masalahnya lain. Yang dimaksudkan oleh para ulama itu adalah kan ini yang saya sebutkan tadi, yaitu titik pengagungan kepada Allah dan Rasulnya sudah hilang. Nah, dan maksud dari sunnah di sini adalah ajarannya beliau yang wajib maupun yang tidak wajib. Yani yang wajib maupun yang tidak wajib. Nah, fihi masail, dalam bab ini ada beberapa masalah. Yang pertama, at-tahlir min tarkis sunnah. Peringatan keras dari meninggalkan ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Asharu tarkis sunan fi dhihabiddin. Pengaruh meninggalkan ajarannya beliau itu akan menghilangkan agama secara totalitas. Ahmiyatul muhafadha ala sunan wa da'watu ilaiha wa atharu dhalika fi thabat dini wa intishari. Pentingnya menjaga ajarannya beliau dan mengajarkannya, dan pengaruh dhalika pada mantapnya agama dan menyebarnya agama. Yang keempat, khatar man yuhawwinu tiba'a sunan. Bahayanya orang yang meremehkan mengikuti sunnah. Dan satu hal yang juga anda tambahkan, Islam itu mengajarkan perkara besar, dan perkara besar itu ini diajarkan semua pendukungnya dari yang kecil-kecil. Islam ini mengajarkan kebersihan, keindahan. Ini mengajarkan kebersihan, mengajarkan keindahan, keadilan, keadilan. Kayak contoh penina, mengajarkan roh Islam yang besar itu kan adil. Bahkan Islam itu dibangun di atas keadilan. Untuk dukung keadilan ini sampai perkara yang sangat kecil yang ada unsur kedzaliman itu dilarang oleh Islam. Bukankah larangan qaza itu berawal dari ini? Larangan memakai satu sandal berawal dari ini. Larangan berteduh di tempat yang panas dan dingin berawal dari ini. Qaza, qaza itu apa? Mencukur habis sebagian rambut, meninggalkan sebagian. Ingat ya, qaza itu mencukur habis sebagian rambut, membiarkan sebagian rambut. Itu qaza. Jadi pelontos kalau di burto. Mulai jadi bentuk bintang. Mulai jadi perut tekek, ya. Jadi yang lainnya urus sih karek gambar tekek, atau gambar bintang, atau gambar opo, itu qaza. Kenapa qaza itu terlarang? Hah? Karena nggak adil pada rambut. Cukur-cukur ngabe, dibiarkin, biarkan semua. Ingat ya, qaza itu. Adapun kalau motongnya nggak bodoh, itu bukan qaza. Motongnya nggak bodoh itu kan, yo model cukur-cukur Indonesia itu kan nggak bodoh tuh. Ini, yo kini lo tuh titik, kini ini tipis, ini. Tapi ini nggak tipis-tipis banget, itu bukan kosa. Ini tipis tapi nggak sampai gundul, itu mendekati kosa. Ini, salah satu di antara hikmahnya adalah adillah pada rambutmu dewi. Cukur-cukur kabe, kalau cukur yo, ini, kau cari cukur, kau cari cukur kabe. Taib, larangan pakai sandal satu. Kalau orang itu cari sandali ketemu satu, ya sudah. Nek mau dipakai, pakai dua-duanya. Nek gak mau dipakai, ini jangan dipakai dua-duanya. Berbuat adillah pada kakimu. Ini kakimu dewi. Ini pakai pakai dua-duanya. Gak dipakai gak dipakai dua-duanya. Gak dipakai gak dipakai dua-duanya. Larangan berteduh di tempat yang paru-paru. Ini sebagiannya tubuhnya kepanasan, sebagiannya ini di tempat yang teduh. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Berbuat adillah pada tubuhmu sendiri. Ini berbuat adillah pada tubuhmu ini sendiri. Lah, titik-titik kecil itu para ikhwatina azani Allahu yakum, kalau dicari asal-usulnya, ngapain sih? Gitu ayo gegeran. Ngono ya. Sandal-sandalku dewe, sikil-sikilku dewe. Ngono ya. Untuk apa? Ini namanya membangun roh umum besar ini roh. Namanya adil. Adil ini cekel presiden jadi adil, cekel bujun di bujul luruh jadi adil, menunya di cekel ini di pengga, jadi adil. Itu dibangun dari titik-titik terkecil. Kenapa? Untuk membentuk namanya budaya, budaya berpikir. Kalau budaya adil itu terbentuk dalam jiwa, orang itu mempunyai karakter adil. Jadi apapun adil. Jadi apapun adil, sampai pun jadi perkara yang besar juga adil. Taib. Enggak pelit, enggak boros, tapi apa? Tapi apa? Ya, enggak pelit, enggak boros. Enggak pelit gitu yuk, kok boros. Ya tengah-tengah lah dalam jalankan ekonomi. Itu kan salah satu di antara tujuan syariat. Perkara besar ini. Agar orang itu hidup itu jangan boros. Jangan pelit, hidup normal. Karena dengan itu nanti akan banyak uang sisa. Kalau banyak uang sisa, kanggo apa ditumpuk? Yani untuk banyak manfaat yang lainnya, untuk umat, untuk ini, untuk itu, untuk sedekah, untuk ini, untuk itu. Dan seandainya untuk keluarga, maka bisa diwariskan kepada keluarganya. Taib. Itu dibangun dari apa? Dari perkara yang sangat kecil, membentuk orang itu agar enggak pelit, agar enggak boros. Mangan ku yo secukupnya. Ini ono makanan yang jatuh yang masih bisa dimanfaatkan, ambil. Gitu toh. Ini yang secukupnya, yang ini dan itu begitu. Dari masalah-masalah kecil, wudu, cukur, yo yang secukupnya. Sampai pun wudu itu di pinggir sungai. Ini padahal opo toh pengaruhi. Ini wudu kerucuk kalau di pinggir sungai. Ini kenapa? Ini toh sungai itu. Ini biur. Ini kenapa? Kan sungai nggak akan berkurang, toh mengalir. Tapi masalahnya membentuk budaya jiwa. Ini budaya jiwa itu sudah terbentuk apa? Karakter apa tadi? Nggak boros. Itu dalam hidup apapun normal. Jadi presiden yuk nggak boros. Keloyapan kemana-mana. Jadi pemegang ini keuangan juga nggak boros. Jadi ini juga nggak pelit. Juga tidak pelit. Begitu. Itu namanya pembentukan karakter. Lah, begitu juga dengan masalah ajaran. Kalau orang itu terbentuk ta'zim dalam jiwanya, mengagungkan kepada Allah dan Rasul-Nya, ini perintah, jalankan. Ini perintah, jalankan. Kalau yang kecil-kecil ini tertata, maka syariat yang besar juga akan tertata. Makanya kalau orang itu berpikirnya, yang kecil-kecil ini gak usah dikubris, kok yang besar dikejar, yakin kalau yang besar itu kena amburadul. Yakin itu sudah. Ini anggaplah yang dianggap besar itu misalkan zaman saiki kan ngomong yang besar itu khilafah tuh ya. Trennya wong nang zaman sekarang ngomong yang perkara besar itu khilafah. Padahal yo kak. Perkara besar dalam agama itu kan tauhid bukan khilafah. Ini anggaplah sekarang ini bicarakan itu pokoknya khilafah dulu. Tayib. Tapi yang kecil-kecil itu gak diberesi dulu. Pertama, anggaplah nyampe, padahal itu enggak mungkin. Anggaplah nyampe sampai di atas. Jadi presiden dulu salat enggak benar. Nih, tadi enggak benar. Nyeni. Akhirnya ono berbuat maksiat dibiarin. Ini. Loh, untuk apa jadi khalifah kalau memang kemudian syariat Islam enggak bisa ditegakkan? Berawal dari pengagungan syariat apa? Enggak ada. Yang kedua, jalan menuju ke sana akan terganjal. Jalan menuju ke sana juga akan terganjal karena tidak memperhatikan pada syariat. Dan itu kenapa Rasulullah SAW menghubung-hubungkan antara apa? Menyegerakan berbuka dengan kejayaan umat. Sebenarnya kono hubungane. Jadi la tazalu ummati bi khair ma'ajjalul fitrah. Umatku akan senantiasa dalam kebaikan dan kejayaan selagi mereka itu menyegerakan berbuka. Apa hubungannya? Ini secara langsung bukan hubungannya, tapi kalau kita sambungkan dengan yang tadi sangat nampak hubungannya itu amat sangat nampak sekali. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena itu namanya pembentukan karakter jiwa, yakni untuk mengagungkan Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Nah, bab berikutnya, bab la yasihu amalun illa bimuafaqati sunnah. Sebenarnya ya, perhatian ini bahasa yang saya katakan di sini. Perlu saya pertegas lagi ya, Khwan. Perlu saya pertegas lagi masalah ini. Yang saya katakan tadi itu adalah roh, gitu ya. Adapun kalau orang itu meninggalkan sunnah, dari sisi dia meninggalkan sunnah, maka nggak bisa langsung orang lain menganggapnya begitu. Orang itu nggak tahu puasa Senin Kamis. Bisa jadi loh, dia itu ada uzur yang lebih penting. Yani ini dari itu. Tapi kalau ada orang itu ngomong-ngomong itu gak penting lah, yang penting itu khilafah lah, itu yang jadi masalah. Ini ngaji masalah ini, ngaji masalah itu gak penting lah. Ini satu hari ana itu di satu kos-kosan, campur gitu kos teman-teman punya. Sholat, ini pasca sholat gerhana. Sholat gerhana itu ada takbirannya besar-besaran, kok takbiran itu loh. Dulu, iya benar dan enggak, itu kan masalah fikih ya. Pulang-pulang itu langsung buka kitab. Kenapa buka kitab? Tadi itu loh, takbiran tadi itu loh. Benar enggak pemahamannya kayak begitu ya? Baru mau buka kitab, salah satu di antara teman komentar. Masalah ngunuku enggak usah dibahas. Masalah gitu tuh enggak usah dibahas. Dibahas sampai kiamat pun enggak selesai. Langsung ke teman. Terus maunya antum itu apa? Pelajaran fikih mau dibuang, pelajaran hadis mau dibuang, kan nggak boleh dibahas, kan nggak boleh dibahas. Kalau saya diajarkan sholat, kalau saya diajarkan apa begitu, terus yang diajarkan apa? Meneng. Kenapa Pak Ehwa? Roh itu yang masalah. Dia menganggap bahwasanya itu masalah kecil, nggak perlu dibahas. Yang bahas yang penting itu, ini khilafah ini itu. Padahal, ini nggak mungkin mencapai itu kecuali yani dengan jalan menegakkan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La yasihu amalun illa bi muwafaqati sunnah. Tidak sah amal kecuali dengan sesuai dengan, tidaklah tidak sah amal kecuali kalau sesuai dengan ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala firman, kul innama ana basyaru mithlukum. Katakan sesungguhnya saya adalah orang semacam kalian juga, sama-sama manusia. Bedanya satu, yuha ilayya. Aku itu diberi wahyu. Innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbihi. Barang siapa yang kepingin untuk bertemu dengan Tuhannya dengan baik, maka syaratnya dua. Fal ya'mal amalan saliha, maka lakukan amal yang saleh. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, jangan berbuat syirik. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu dina, siapa yang lebih baik agamanya, mimman aslama wajahahu lillah, dibandingkan orang untuk Allah semata ikhlas, maknanya wa huwa muhsin, dan dia itu berbuat ihsan. Wa qala ta'ala alladhi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Qala Fudail ibn Iyad, berkata Fudail ibn Iyad, ahsanu amala, yang baik amalnya itu akhlasuhu wa aswabu, yang paling ikhlas dan paling benar. Wal amalu, dan amal perbuatan itu, la yuqbal, tidak diterima, hatta yakuna khalisan sawaba, sampai ikhlas dan benar. Al khalis idza kana lillah, yang ikhlas itu kalau hanya untuk Allah. Was sawab idza kana ala sunnah, dan yang benar itu apabila sesuai dengan ajarannya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jadi intinya para ikhwatina ajani Allahu yakum, Allah subhanahu wa ta'ala tatkala menyebutkan memuji amal yang diterima itu ahsan, yang baik, bukan yang banyak, bukan yang begini, bukan yang begitu. Dan amal yang baik itu syaratnya dua, ikhlas dan mengikuti ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan dalam hadis Aisyah, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka tertolak. Wa an Ali bin Abi Thalib dan dari Ali bin Abi Thalib, wa Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, qala, keduanya mengatakan, "La yanfa'u qaulun illa bi'amal." Tidak ada manfaatnya ucapan kecuali kalau diamalkan. Wala amal illa biqaul. Dan tidak pula ada manfaatnya amalan kecuali kalau diucapkan. Wala qaul wa amal illa binniyah. Tidak ada ucapan dan perbuatan kecuali dengan niat. Wala niyata illa bi muwafaqati sunnah. Dan tidak benar juga niat kecuali kalau sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sufyan, berkata Sufyan Tsauri, "Kana al-fuqaha," adalah para ulama, "yaqulun," mereka mengatakan, "la yastaqim," sama dengan di atas. Yani ucapan itu enggak ada fungsinya kecuali kalau diamalkan. "Wa la yastaqim qaulun wa amal illa binniyah." Dan ucapan serta perbuatan itu enggak benar kecuali dengan diniatkan. "Wa la nastaqim qaulun wa amalun wa niyyah." Ucapan, perbuatan dan niat itu enggak benar kecuali dengan sesuai dengan ajarannya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu hal yang kita pahami bersama insyaallah, bahwa standar amal di hadapan Allah itu dua. Satu, ikhlas. Kalau ini tidak ada perbedaan di antara segenap kaum muslimin. Yang kedua, mengikuti sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau kita bicara secara umum para jemaah sekalian, roh ini kayaknya gak ada perbedaan. Secara umum gak ada perbedaan, bahwasanya ajaran itu harus sesuai dengan ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi masalah itu titik praktek lapangan. Makanya Nasirin katakan dalam masalah ini, bahwa mengikuti sunnah, menyelisihi sunnah, menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada dua. Ada yang disepakati oleh para ulama bahwasanya penyelisihan ini adalah standar antara sunnah dan bid'ah. Ini yang dijadikan acuan pembeda antara sunnah dan bid'ah. Ada yang dibincangkan oleh para ulama, maka itu jangan dijadikan standar sunnah bid'ah. Karena itu masalah ya pembicaraan di kalangan para ulama. Sehingga tidak memunculkan yani standar-standar yang sebenarnya itu bukan standar. Para ulama sendiri tidak pernah menjadikan itu sebagai standar sunnah dan bid'ah. Ini standar sunnah ini dan bid'ah. Ini di dunia metode sekarang ini apapun bisa dijadikan acuan. Ini itu dan macam-macamnya. Jadi para ikhwah sekalian, memang ada satu kewajiban untuk mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengikuti ajarannya Rasulullah itu kemuliaan, menyelisihinya itu yakni kehinaan. Tapi yang harus diperhatikan adalah mengeluarkan orang dari barisan sunnah dengan penyelisihan satu sunnah itu perlu cermati. Itu dijadikan oleh para ulama sebagai standar ataukah enggak? Maksudnya, jika begini maka dia ahli sunnah, jika begitu maka dia bukan ahli sunnah. Kalau emang itu, maka memang itu adalah pokok-pokok dasar sunnahnya Rasulullah. Semacam masalah yakni sunnah tentang tentang masalah asma wa sifat, ajarannya beliau tentang masalah itu. Itu adalah standar umum dalam masalah-masalah yang lainnya. Tapi hal-hal yang itu penyelisihannya tidak masuk dalam jajaran pembeda antara sunnah dan bid'ah, maka kita sampaikan, didakwahkan, diajarkan, tapi yang menyelisihi tidak secara otomatis dianggap yakni menyimpang dari sunnahnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan oleh para ulama kita pada 6 titik. Sama dengan ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam itu pada 6 hal. Satu, sama dalam jenisnya. Jadi kalau syariatnya itu berkaitan dengan jenis, maka tidak boleh menyelisih jenis tersebut. Kayak korban itu kan berkaitan dengan jenis binatang. bahimatul an'am. Dan bahimatul an'am di zaman Rasulullah SAW itu hanya tiga, unta, sapi, dan kambing. Ketiga-tiganya dengan semua jenis, unta dengan semua jenisnya, sapi dengan semua jenisnya, dan kerbau itu adalah salah satu jenisnya sapi. Yuk, gak ngerti kok begitu, padahal kebu itu beda ya. Tapi para ulama kita sepakat kerbau itu salah satu jenisnya sapi dan kambing. Kalau kambing itu jelas, yakni kambing dho'an dan kambing ma'as. Kambing dho'an itu ya kibas itu, kambing ma'as itu ya kambing satunya, kambing Jawa, kambing kacangan, dan macam-macamnya itu etawa. Dan itu adalah jenisnya kambing. Selain dari itu, maka tidak boleh dipakai berkorban, karena berkorban itu kaitannya dengan jenis. Yang kedua, waktu. Jika ibadah itu berkaitan dengan waktu, maka tidak boleh melakukan di luar waktu yang ditetapkan. Di luar waktu yang ditetapkan, kayak sholat, puasa, haji. Puasa di luar Ramadan enggak boleh. Enggak sah. Maksudnya untuk puasa Ramadan, untuk puasa wajibnya enggak sah. Haji begitu, ini wukuf di luar tanggal 9 bulan sepi, itu ya ya enggak sah juga. Tempat misalkan. Yang ketiga, tempat. Jika syariat itu berkaitan dengan tempat, maka enggak boleh menyelisihi ini. Kenapa? Ya, karena syariatnya berkaitan dengan tempat. Menyelisihi tempat yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW menjadikan amal itu enggak sah. Tawaf di sini. Ini di Masjidil Haram sumpek, pada-pada keliling-keliling yo, keliling-keliling sini. Tempat. Ini i'tikaf misalkan di masjid. Enggak boleh i'tikaf tempat yang lain, karena i'tikaf itu punya kaitannya dengan masjid. Jadi kabar yang lain, misalkan salat tahiyatul masjid, itu tempatnya juga di masjid. Enggak bisa kemudian dilakukan di tempat yang lainnya. Tapi yang keempat, jumlah. Yang keempat itu jumlah. Jika syariat itu berkaitan dengan jumlah tertentu, enggak boleh diselisih. Enggak boleh diselisih. Kayak salat 5 waktu, rakaatnya itu jelas. Rakaatnya itu jelas. Tapi ingat, kalau hal-hal itu diperbincangkan oleh para ulama, sekali lagi, yang masih dalam area perbincangan para ulama, jangan jadikan standar sunnah bid'ah. Contoh, ini rakaat sholat tarawih. Rakaat sholat tarawih antara 11 dan 23. Antara 11 dan 23. Ini permasalahan yang muncul itu kan. Para ulama itu sepakat bahwasanya sholat 11 itu sah. Para ulama sepakat sholat di bawah 11 itu sah. Ya? Mereka, tapi mereka kan berselisih, boleh enggak sholat di atas 11? Jumhur para ulama mengatakan boleh. Jumhur para ulama mengatakan boleh. Sebagian kecil yang ulama mengatakan enggak boleh. Dari sini, maka jangan bicarakan yakni masalah sunnah dan bid'ah dalam artian yakni diklaim sebagai bid'ah dan tidak dalam masalah yang semacam ini. Katakan bahwa ini adalah area perbedaan para ulama, sehingga kita mensikapinya tidak kayak mensikapi orang yang korban pakai pitik. Ini orang yang tawaf di tempat lain, bukan di Mekah, bukan di Masjidil Haram. Jumlah yang keempat. Yang keempat, yang kelima, tata cara. Yang kelima itu tata cara. Tata cara melakukan. Jika Allah dan Rasulnya sudah mengatur tata cara satu ibadah, maka jangan sampai ibadah itu dilakukan dengan tata cara yang lainnya. Dan terakhir adalah sebab. Sebab kenapa ibadah itu disyariatkan. Jika satu ibadah dilakukan, disyariatkan karena sebab tertentu, maka jangan dilakukan karena sebab yang lainnya. Jangan dilakukan karena sebab yang lainnya. Salat gerhana karena terjadi gerhana. Jangan sampai sholat itu dilakukan karena sebab yang lain. Gerhana ada dua, cuma matahari sama yani rembulan. Yani tidak ada gerhana lain, ada gerhana lain. Yani gerhana bintang enggak ada ya. Baik. Di sini boleh mengatakan fihi masail, ada beberapa masalah. Muwafaqatul amali sunnah syartun fi qabulihi. Amal ibadah itu sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, syarat diterimanya amal. syarat untuk diterimanya amal. Kalau tidak, maka amal itu tidak diterima, karena berarti amal itu tidak pernah disyariatkan, tidak pernah diperintahkan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, la tughnin niyatul khalisah. Niat yang ikhlas tok itu enggak cukup ma'a mukhalafati sunnah, kalau menyelisih sunnah. Bala budda min ijtima'ihima, harus berkumpul antara keduanya. Fad-dinu qa'imun 'alal ikhlas, agama ini dibangun di atas keikhlasan. Lil ma'bud, kepada Allah. Wal mutaba'ar rasul, dan mengikuti ini Rasulullah. Jadi agama itu dibangun di atas dua. Satu aja enggak cukup. Ikhlas, mantap ikhlasnya. Tapi enggak menyelisih, enggak mengikuti sunnah, salah. Mengikuti sunnah mantap secara lahir, tapi enggak ikhlas, iya tambah masalah. Iya tambah masalah. Lah, karena dua-duanya itu harus jalan bareng. Jadi oleh karena itu para hadirin azanillahu ayyakum. Para hadirin azanillahu ayyakum. Di kalangan orang-orang yang sangat perhatian dengan sunnah-sunnah lahir, maka hendaknya dimunculkan roh sunnah batin dan ikhlas. Jadi maksudnya semua amal ibadah itu ada zahir, ada batin. Zahirnya itu ya salat, ya zahirnya begitu. Batinnya itu khusyuk. Ini. Dan ini sebenarnya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang kita kejar, kita semuanya berusaha ke sana. Salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu zahirnya itu sallu kama ra'aitumuni usalli, rohnya khusyuk. Dua-duanya itu harus dipegang. Khusyuk, tapi enggak benar salat ya salah. Benar salat tapi enggak khusyuk, ya juga salah. Benar khusyuk enggak ikhlas, ya salah. Yang benar tiga-tiganya bergabung, dan ini yang menyebabkan salat itu rata-rata enggak sempurna. Karena cacate wong itu ada aja di mana-mana. Ora sih ikhlas, tapi salat ora pati benar. Ini banyak loh orang kayak gitu, salat yang benar. Ada yang penuntut ilmu, ini teman-teman ngaji salatnya itu benar gitu ya, tapi ya ora pate. Ini khusyuk. Yo gak benar ya. Ini yo gak pate benar. Tiga-tiganya gabung jadi satu. Tiga-tiganya gabung jadi satu. Jadi titik tekannya adalah di mana itu lemah, maka itu ditekankan. Ini di mana itu lemah, maka itu ditekankan. Ibadah yang lain kan juga begitu. Ibadahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam masalah puasa itu kan menggabungkan luar dan dalam. Luarnya juga makan, enggak minum, enggak kumpul suami istri itu. Dalamnya itu ruh takwa, meninggalkan haram, meninggalkan ucapan yang haram ini di saat berpuasa. Kemudian keikhlasan. Ibadah juga begitu. Ibadah haji juga begitu. Itu namanya ajarannya Rasulullah, menggabungkan antara yakni amal lahir dan amal batin dan keikhlasan. Amal lahir, amal batin dan keikhlasan. Dan itu sebenarnya kan oleh karena itu para hadirin yang dirahmati dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan wallahi, Islam yang dulu pernah ada, Anas bin Malik mengatakan, wallahi Islam yang dulu pernah ada di zaman Rasulullah sekarang sudah enggak ada plus kecuali sholat tok. Apakah di zamannya akhir masa Anas masih sudah sepuh, itu orang sudah tidak berpuasa? Masih, jihad masih, zakat masih. Kenapa kok beliau mengatakan itu? Rohnya yang hilang. Zahirnya masih ada, rohnya yang hilang. Tinggal sholat tok. Kalau seandainya Anas menemui zaman kita, saat sholat-sholat hilang. Seandainya Anas menemui zaman kita, mungkin sholat zaman sekarang sudah enggak kayak sholat zaman dahulu. Sholat yang ada di zaman sekarang sudah tidak lagi sholat yang ada di zaman dahulu. Yang ketiga, khatarul bid'ah wa atharuha fi ifsadil amal, bahayanya bid'ah dan pengaruhnya dalam rusaknya amal. Yang keempat, wujubu ta'allumis sunnah wa ta'limuha wa mempelajari ajarannya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah dan mengajarkannya. Annal ibrah laysat bikatsratil amal. Yang dijadikan patokan itu bukan banyaknya amal. Walal ijtihad fi dan bukan kesungguhan dalam beramal. Wa innamal ibrah bimuwafaqati sunnah wa ikhlasil amal. Yang dijadikan patokan utama adalah sesuai dengan sunnah dan ikhlas. Tapi bukan berarti kalau begitu enggak usah semangat Ustaz. Pokoknya sunnah. Memang setan itu pinter kok. Jadi setan itu pointer pol. Orang itu kalau di atas bid'ah itu dibuat semangat. Tapi kalau wis kenal ngaji dibuat malas. Jadi maka penyakit wong ngaji itu kan malas. Dan itu ana sering nemukan. Ustaz, ana dulu itu aktif Ustaz di pergerakan ini pergerakan itu. Masya Allah pada waktu saya dulu di sana itu Ustaz gak kenal lelah. Semangat ngono ya. Tapi begitu ngaji Ustaz kok tadi lemes ini kenapa Ustaz? Ana jawab, wajar dan gak wajar. Lho kok gitu? Gak wajarnya seharusnya antum sekarang juga semangat ngono ya. Jangan lemes. Lah, wajarnya karena dulu semangatnya didukung setan. Saya semangatnya digandoli karo setan. Dulu setan. Sekarang semangatnya ini digoda sama setan. Yus mirip-mirip dengan wadulannya seseorang kepada Hasan Abdullah bin Mubarak atau Hasan al-Basri. Ada Abdullah bin Mubarak, ada orang itu ngeluh, ya Imam, kenapa ya aku itu tiap kali ibadah itu kok mesti gak iso khusyuk. Oh no, saya kepikiran itu. Terganggu. Tatkala itu di dekat mereka ada seorang Majusi. Dia mengatakan, "Duh, kalau kami kok enggak ya? Kalau kita itu pas ibadah, itu tuh mantap, khusyuk, yakin gitu." Ini. Maka jawabannya belum barakah rahimahullah. Lah ya wajar toh, Mas. Ini. Ngapain setan itu goda kamu itu ngapain? Setan itu enggak akan goda kamu, malah nyemangati. Ben kita mantap, ben atine ayem, terus semangat, kadung salah. Terus kadung acur. Setan itu hanya menggoda hati-hati yang benar. Orang-orang yang di atas benar itu yang digoda. Ini. Makanya jangan berhati ya, pokoknya sesuai sunnah. Males-malesan. Wes daripada jangan disalahfatekan. Jadi mengatakan ya. Amal al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah, kata Ibn Mas'ud. Ya, apa adanya, asalkan di atas sunnah. Lebih baik daripada semangat tapi di atas bid'ah. Itu jangan dipegang opahannya nih. Itu bukan berarti kalau begitu di atas sunnah itu malas-malasan, kekor-koruan lah. Jadi tapi memang begitu faktanya. Memang begitu. Jadi faktanya itu memang semacam itu. Dan itu yang harus dihindari. Jadi itu yang harus dihindari. Nah. Bayanu manzilati sunnah wa fadlu ittiba'iha. Bayan keterangan kedudukan sunnahnya Rasulullah dan keutamaan mengikutinya. Ahlus sunnah hum asahun nasi amala. Ahlus sunnah itu orang yang paling baik, apa? Paling benar yakni amalnya. Paling yakni benar amalnya. Jadi ini berawal dua bab yang ada di hadapan kita. Intinya yang ana katakan itu satu. Jadi pertama, ruh ta'zim kepada syariat itu ya adalah satu yang paling pokok dalam hidup. Pengagungan syariat dan pengagungan semua simbol-simbol syariat. Pengagungan syariat dan pengagungan semua simbol-simbol syariat. Kenapa Allah dan Rasulnya tegas dalam masalah ini? Karena kalau ruh ini sudah tidak ada, Islam itu hilang sedikit demi sedikit. Gak usah, titik we kok, ya titik ini sesuatu kan akeh. Berawal dari dikit itu, roh itu sudah mulai muncul, itu sangat ini berbahaya. Ini yang kedua, penekanan titik mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang saya tekankan tadi satu masalah. Ya, tidak semua amal sunnah itu menjadi standar sunnah dan bid'ah. Maksudnya, tidak semua itu menjadi standar ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Jangan oleh para ulama. Kadang-kadang kita itu menyanyi sebagian ikhwah, itu saking semangat ya, mungkin masih awal-awal ngaji, itu kebablasan. Ini kunut subuh dijadikan sholat yang ahlu sunnah itu enggak kunut, sholat yang ahlu bid'ah itu kunut. Ciri sopo ini kunut subuh itu bukan standar sunnah dan bid'ah. Itu khilafiyah di antara para ulama ahlu sunnah. Ini azan misalkan, gitu ya, Jumat 1 dan 2 jadikan standar. Ini jadikan standar. Ini dan itu hal-hal yang memang tidak dijadikan para ulama standar. Jangan dijadikan sebagai standar. Ini oleh karena itu masalah-masalah yang itu jadikan standar mesti dimasukkan. Sedangkan sunnah-sunnah yang lain dibahas dalam kitab-kitab sunnah atau dalam kitab-kitab adab. Ini yang dijadikan standar itu masuk dalam kitab-kitab akidah. Karena itulah pembeda antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya sahabat sini. Sebelum anda tutup, ada yang disampaikan, monggo, barakallahu fikum.